mau bersama Monata by request dari teman-teman Bangser dalam sebuah lagu Rahmat Ilahi. Monata mania, kalian baik-baik saja, oke? Okay? Oke, okay. Monggo. Monata mania Indonesia, kalian luar biasa. Tiap hari ia lalui bergelana seorang diri, walau penuh kembali pasti, walau penuh pasti. Tapi ia terus berjalan, Pasar, terima kasih semuanya. Monata mania, kalian baik-baik saja. Terima kasih. US dolar Amerika. Terima kasih. Terus. Pasar. Luar biasa, terima kasih. Bila malam tiba, dia merasakan tersisa. Cerita nyata di dunia. Kembali kita goyang bersama Monata. Hoi. Goyang cak. Bila malam tiba, hatiku tiada pasti. Begitulah oh gelandangan, penuh kesedihan, penuh di dalam kesedihan. Terima kasih Bapak Ibu undangan.